Kecil ya pasti ya, ya. betul. Kalian semua luar biasa. Luar jaga biasa. Kedamaian bahwasannya rukun agawe santoso. Ya. Congkrah agawe, agawe bubra. Oh tak kira agawe melumah. Orang ya. Oke. Oke, bayar request dari Om Heru yang punya gawe. Lucu ya. Maafkan. Oh ini request ya guys. Ya iyalah. Hebat baru terus di request. Yo. Spesial untuk Bos Heru. Hey. Maafkan bos. Terima kasih. lagi kita bersama dan harus berpisah. Terima kasih matur nuwun buat MMI juga semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Yang udah ciptakan kedamaian. Iya. Yeah.